terjadilah. Lebih cepat, lebih cepat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Lebih cepat. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Dalam terang firman-Ku, ajarku berharap hanya padamu. Bapa-Ku, ajaib segala rencanamu. Bapa-Ku, kepada yang terhormat Bapa Roy kami silakan. Allah rancangan-Mu Tuhan-Ku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk terus kami mau rindu mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan di Minggu yang Kudus ini kami bersyukur lagi-lagi Tuhan membawa kami di tempat ibadah ini. Tetapi kami terus berdoa, biarlah ritual yang kami jalankan ini, kami tidak terjebak dalam ritual agamawi, tetapi sungguh-sungguh kedatangan kami pada di Minggu yang Kudus ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan firman-Mu lah yang menjadi terang bagi kami, sehingga ketika kami diperhadapkan dengan dunia yang semakin jahat ini, dunia yang semakin susah ini, dunia yang semakin banyak godaan ini, kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia, tetapi justru sebaliknya, semakin hari kami dapat melangkah selangkah demi selangkah seturut dengan kehendak-Mu. Dan itulah menjadi kerinduan dan pergumulan kami Tuhan. Dan ajari kami juga Tuhan, ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami semakin mengerti apa yang menjadi hal yang terutama atau yang tidak terutama, apa yang menjadi prinsip atau yang tidak prinsip, sehingga kami rindu pun segala sesuatu yang kami lakukan kami boleh memberikan yang terbaik dan hasilnya tidak menjadi sia-sia. Biarlah konsep pelayanan kami pun, konsep ketika kami mengikut Engkau, kami tidak membangun konsep diri sendiri, tetapi kami mau tunduk seturut dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa, biar Roh Kudus memberikan pencerahan bagi kami semua, supaya sungguh-sungguh firman-Mu yang hidup itu boleh merubah paradigma kami, terlebih mengubah kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin hidup, semakin menjadi anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, segala sesuatu yang telah hamba persiapkan, tanpa campur tangan-Mu menjadi sia-sia. Untuk itu jaga setiap kata yang keluar melalui mulut hamba, supaya sungguh-sungguh setiap kata yang keluar itu boleh menjadi firman yang hidup, yang dapat bertumbuh, berbuah untuk puji hormat bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman, katakan, amin. Shalom. Ya, hari ini saya diberikan tema tentang amilenialisme. Waduh, susah juga. Bu Sorda ribet, saya juga agak ribet juga ini. Oke, kita akan membuka bagian Alkitab kita dalam Matius 24 ayat 37 sampai yang ke-44. Jadi ada dua bagian perikop yang kita akan buka. Dan satu bagian lagi di Wahyu 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Matius 24 ayat 37 sampai dengan yang ke-44. Satu bagian lagi Wahyu 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita akan baca dulu Matius 24 ayat 37 sampai dengan yang ke-44. Kita bacakan ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-37, Bapak Ibu sekalian yang ayat yang berikutnya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 1, 2, 3. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Satu bagian lagi yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, Wahyu 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya sengaja ambil Matius 24, nanti saya kita akan tarik bagaimana korelasinya ya. Wahyu 20 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Lagi-lagi kita akan bacakan ayat ini secara bergantian. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, diperhadapkan dengan dunia yang semakin susah dan menjelang, kalau kata orang dunia, menjelang hari kiamat ya, yang semakin mendekat, maka doktrin tentang akhir zaman memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan manusia pada umumnya takut menghadapi semua itu, sehingga banyak orang ingin belajar sebenarnya untuk mendapatkan penghiburan dan kekuatan bagaimana untuk menghadapinya. Tetapi ironinya tidak sedikit orang yang telah belajar tentang akhir zaman ini bukannya mendapat penghiburan dan kekuatan, tetapi justru sebaliknya, kebanyakan dari mereka malah menjadi merasa takut. Takut mati, ya kan? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, Pak Big Ben sering tanya gitu ya, kira-kira kalau kita koma gitu ya, di rumah sakit, ICU gitu ya, kita doanya sembuh apa mati ya? Dengan segera kita tahu pilihan kita, bagaimana kita berdoa supaya sembuh. Tapi menarik di dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus bilang, jika aku hidup untuk Kristus. Jika aku mati adalah sebuah keuntungan. Di ayat berikutnya dia bilang gini, aku tidak tahu harus pilih yang mana. Bagi Paulus, mati pun adalah sebuah keuntungan. Dengan segera kita mau masuk sorga, tapi kalau mati kita takut. Aneh kan? Sebuah tarik menarik ya. Satu sisi kita mau naik sorga, tapi mati takut. Itu sebab tidak mudah untuk memahami ini. Bagaimana kita terus menggali supaya betul-betul kita semakin mengerti. Karena kematian sesungguhnya bukanlah sebuah malapetaka, justru sebaliknya sebuah penantian bagaimana kita bertemu dengan Tuhan. Makin cepat mati makin cepat bagus ya, karena dunia kan banyak penderitaan. Di surga udah gak ada penderitaan lagi, seharusnya. Tetapi lagi-lagi paradigma kita, filosofi kita sudah rusak. Akhirnya kita telah terjebak dan terbawa oleh arus dunia. Nah, mari kita telusuri pelajar ini lebih dalam lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya ada tiga pandangan utama mengenai akhir zaman. Yaitu yang pertama tentang premilenialisme. Nah, ajaran ini adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi sebelum 1000 tahun. Dan Kristus akan mendirikan kerajaannya di bumi selama 1000 tahun. Nah, seorang teolog namanya Henry berkata bahwa pandangan premilenialisme ini merupakan pandangan yang paling berpengaruh di pada waktu zaman awal-awal sejarah gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu ini udah banyak didengar ya tentang ajaran premilenialisme ini. Bagaimana nanti setelah Yesus datang yang pertama, nanti langkah step berikutnya sebelum Yesus datang kedua kalinya, Yesus datang di awan-awan dulu. Betul? Lalu terjadi masa tribulasi, masa penderitaan selama 7 tahun. Nah, baru Yesus datang ke kedua kalinya, baru setelah itu masuklah masa 1000 tahun itu. Lah, tapi bagaimana orang reform mengkritisi tentang premilenialisme ini, saya baca mengkritisinya, kalau Yesus datang di awan-awan berarti Yesus enggak datang dua kali katanya. Yaitu Yesus datang 2,5 kali. Jadi gantung dulu setengah, terus baru nanti datang lagi. Padahal Yesus kan datang cuma dua kali. Lalu yang kedua, masa tribulasi adalah masa yang dikenal selama 7 tahun itu adalah masa penderitaan. Nah, kalau kita selidiki lagi lebih dalam, dari dulu juga ada penderitaan. Bagaimana nabi-nabi diserang gitu ya, rasul-rasul, pengikut-pengikut Tuhan, Stefanus semua, Paulus, Petrus gitu ya. Nah, kalau kita baca tadi pada ayat yang keberapa? Ayat yang keempat, ini menarik ya. Karena banyak orang Kristen mempelajari doktrin tentang akhir zaman supaya minta perlindungan. Pada intinya sebenarnya mereka takut menghadapi penderitaan. Tapi ayat 4 dengan jelas bagaimana orang Kristen, orang percaya tidak terlepas dari penderitaan yang sungguh dahsyat. Nah, mari kita lihat ayat ini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat nih, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Jadi nanti akan ada banyak orang, akan ada banyak hamba Tuhan yang dipenggal kepalanya. Jadi siapa bilang nanti di akhir zaman orang Kristen terlepas dari penderitaan. Nah, ini iri. Nah, akhirnya ajaran tentang premilenialisme ini tinta orang reform tidak menyetujuinya. Karena dengan jelas bagaimana panggilan kita di dalam Filipi 1 ayat 29, bahwa orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk percaya, tetapi orang Kristen dipanggil untuk menderita. Dan kematian kalau di zaman PL memang adalah sebuah musibah karena ada belum adanya penebusan. Tapi setelah adanya penebusan, Yesus telah memenangkan kuasa maut, maka kematian di dalam Kristus bukanlah sebuah malapetaka. Seharusnya itu menjadi sebuah kebanggaan atau sebuah kehormatan sendiri, bagaimana kita hidup membela kebenaran itu sendiri. Nah, bagaimana ya kita melihat sendiri, wow, perjuangan yang luar biasa, bagaimana umat-umat Tuhan nanti di Alkitab sini dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena pemberitaan firman Allah. Nah, kita ini harus siap menghadapi ini semua, siap atau tidak ke depan nanti, tetapi sebagai orang percaya supaya betul-betul kita tidak terpengaruh oleh arus dunia gitu ya. Lalu ajaran yang kedua berbicara tentang postmilenianisme, yaitu suatu paham yang berarti bahwa Kristus datang kembali setelah milenium. Ya. Jadi mereka memahami bahwa dunia sekarang ini secara bertahap sedang dalam proses masuk ke dalam zaman milenium, yaitu berdasarkan semakin banyaknya orang-orang dalam dunia ini yang bertobat. Jadi bagi mereka masa 1000 tahun dalam Wahyu 20 itu hanyalah sebuah simbol saja. Tetapi yang anehnya dari pemahaman mereka ini, mereka memahami bahwa nanti seluruh bumi itu akan bertobat. Semua manusia di bumi itu akan bertobat. Nah, mereka memahami ini dengan dasar dari ayat yang di doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tetapi jelas-jelas ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Lalu yang aneh lagi bahwa mereka memahami bahwa ciri-ciri kerajaan yang orang-orang yang hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah di mana momen itu tidak ada keributan, selalu ada damai, terus orang-orang hidup dalam kemakmuran dan hidup dalam kerohanian yang baik gitu ya. Nah, ini bertentangan dengan banyak ayat di Alkitab, apalagi tadi yang kita baca letterlek tentang kerajaan 1000 tahun, bagaimana umat Tuhan, hamba Tuhan, pengikut Yesus, ada ternyata ada orangnya kepalanya dipenggal. Jadi siapa bilang ada damai gitu ya. Nah, pendukung teori postmilenisme ini seorang teolog yaitu Lorrainer Bortner, seorang penginjil dari Northwest Missouri. Lalu August Strong, lalu dia adalah seorang teolog Baptis dari New York, USA gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu tentang amilenialisme, amilenialisme ya. Jadi tadi paham premilenialisme, postmilenialisme, dan yang terakhir amilenialisme, agak ribet juga ya. Ya. Tadi malam saya mikir juga, ini kan bukan kelas ABC ya. Jadi ini kan disampaikan dalam dalam teknik berkhotbah, bukan ngajar gitu ya. Lalu ketika saya semakin dalam, ini kan sebenarnya apa yang saya khotbahkan kan hal yang gak prinsip. Nah, kalau Bapak Ibu dengar khotbahnya Pak Yakub tentang predestinasi, bagaimana umat pilihan dipilih sebelum dunia dijadikan, itu kan rahasia ilahi, misteri. Jadi ulangan 29 ayat 29, apa yang tersembunyi bagi Allah, ya bagi Allah. Apa yang dinyatakan bagi kita, bagi kita. Nah, waktu saya dengarkan khotbah ulangnya lagi, di pendahuluannya dia bilang begini, sampai sejauh mana kita boleh membahas ini? Dan untuk apa kita bahas ini? Karena gak ada pentingnya, itu bisnisnya Tuhan sebenarnya. Betul? Tugas kita kan pikul salib, sangkal diri, toh itu juga misteri. Siapa yang selamat juga kita gak tahu. Itu urusnya Tuhan. Cuman kalimatnya yang agak aneh, yang kurang kita bisa terima, yaitu bagaimana kalimat kairos dan kalimat kronos. Tapi saya mengerti Pak Yakub ingin menyampaikan, apa yang dinyatakan bagi kita, ya kita fokus ke sana. Apa yang bagi Tuhan, ya bagi Tuhan. Gitu. Nah, kerajaan 1000 tahun juga begini. Ini kan perdebatan yang jelas dalam ketidakjelasan. sehebat-hebatnya kita menafsir, memang kalau secara logis, memang amillennialisme, saya pegang itu juga, amillennialisme. Tapi Pak Bigman pun pernah berkata di kelas ABC, saya tanya itu. Tapi kan tak ada satu orang pun yang pernah mengalaminya. Ini masih berupa sebuah penglihatan. Amin. Tetapi pesan utamanya, itu yang dia katakan Yesus. Bagaimana kita hidup berwaspada dan berjaga aja, jaga. Nah, kita akan pelajari dulu, masuk dulu amillennialisme sebelum saya utarakan inti poin tentang ini. Nah, definisi tentang amillennialisme ini secara harfiah berarti tidak ada milenium. Jadi amillennialisme adalah suatu pandangan tentang akhir zaman yang berpendapat bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada sebelum dunia berakhir. Sehingga maksudnya tidak akan ada milenium di masa yang akan datang. Jadi amil tidak menyangkali kedatangan Kristus yang kedua secara harfiah, tetapi mereka menolak pemerintahan Kristus selama 1000 tahun ini di dunia ini secara harfiah, gitu ya. Bagaimana kedatangan Kristus ini kan secara rohani, gitu ya. Bukan seperti apa yang dinamakan orang Israel tampil sebagai Daud yang gagah perkasa itu. Itulah Mesias yang diharapkan oleh mereka. Nah, kerajaan Allah kapan hadir? Yaitu sejak waktu dia membelah bait Allah itu terbelah, maka sejak itulah kerajaan Allah hadir. Jadi kalau bicara 1000 tahun, 1000 itu kan 10 itu bicara kegenapan. Nah, 1000 itu bukan letter like 1000. Itu bicara angka waktu yang panjang, tapi nanti pasti akan digenapi. Jadi jangan ditafsir itu secara letter like. Tapi yang jelas nanti Tuhan pasti datang. Jadi antara periode Yesus mati itu, Yesus bait Allah terbelah dua itu, bait Allah di dalam diri Yesus dan kita menjadi bait Allah sampai Yesus yang kedua nanti, itulah masa 1000 tahun itu. Tapi kita nggak tahu itu pastinya kayak bagaimana, gitu. Maksudnya waktunya, janjinya kapan Yesus datang yang kedua kalinya, gitu ya. Nah, ini menarik, saya sering di RPK gitu ya, jam berapa, jam 8 sampai jam 9, seorang hamba Tuhan terkenal, ini jam 9 sampai jam 10 dia selalu khotbah tentang akhir zaman, dan dia selalu memberikan seminar-seminar tentang doktrin akhir zaman. Dan katanya, dia tahu kapan Yesus datang yang kedua kalinya. Tapi dia gak mau cerita, katanya begitu, Pak. Tapi dia berani ngomong begitu. Nah, itu suatu waktu, saya dengan Tari gitu ya, pernah kupas tentang itu. Waktu saya kupas tentang itu, dia tersinggung. Jadi dia masuk ke studio, dia melihat muka saya marah, cemburu. Katanya dia bilang gini, kalau Nuh saja dikasih tahu, memang Nuh di PL dikasih tahu loh, kapan tepatnya harinya, air bah itu datang. Tapi di PB kan Tuhan gak kasih tahu kan, karena tak ada satupun orang yang tahu. Nah, puji Tuhan, saya belajar ABC, Pak Bigman ngajarin saya mappingnya. Nah, kita harus tahu, jadi waktu sebelum Taurat itu, masa Taurat, pra-Taurat, Alkitab belum tertulis. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan manusia memang audible. Memang dikasih tahu letter like. Betul? Lalu masa Taurat, Alkitab baru mulai ditulis. Betul? Nabi tulis PL, Rasul tulis PB. Tapi nanti progresnya suara Tuhan yang audible itu makin kesini makin berkurang. Jadi masa yang belum tertulis, disuruh tulis, baru ditutuplah sudah tertulis. Itu sebab Yesus bilang, jangan ada yang menambahkan. Di kitab Wahyu kan, di closing kan, tidak boleh ada yang menambahkan, tidak ada boleh yang mengurangi. Tapi bodohnya orang Kristen sekarang pengen dengar suaranya, suara Tuhan yang audible, padahal firman Tuhan sudah jadi. Sudah jadi yang tertulis. Tetapi saya menarik bagaimana konsistennya Yesus waktu datang ke dunia ini, ketika dia dicobai di padang gurun oleh iblis, dia konsisten loh. Dia bilang sebab ada tertulis. Dia konsisten dengan apa yang firman Tuhan ditulis ini. Tetapi banyak orang Kristen tidak konsisten. Lebih bangga dengar suara pendeta, nubuatan, dibanding apa kata Alkitab. Jadi saya utarakan, kalau dulu, yes, Nuh dikasih tahu, karena zaman pra-Taurat dia. Karena memang Allah cara berkomunikasi memang dia audible. Tetapi sekarang, tidak lagi. Karena kalau kita cermati, itulah yang dikatakan Yesus pada Thomas. Dengar Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun dia percaya. Nah, itulah yang ingin Tuhan, yang kita ingin, Tuhan kendaki dari kita semua. bagaimana Tuhan yang dulu hadir dalam bentuk tiang awan-awan membimbing bangsa Israel, sampai betul-betul Yesus yang eksplisit itu hadir, Tuhan jadi manusia. Belajar melihat Tuhan gitu ya. Tapi nanti ketika Yesus naik ke surga, nah kita belajar melihat Tuhan, Tuhan yang gak ada dalam bentuk Roh Kudus. Nah imannya levelnya beda lagi kan. Tapi itulah iman yang sejati. Jadi saya pikir orang Kristen itu, saya pikir kalau dulu saya bangga kalau dapat penglihatan, padahal itu masih bayi rohani. Itulah yang dikatakan Yesus pada Thomas. Kau mau lihat ini, tapi dengar baik Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kalau di perjanjian baru, Tuhan cuma kasih tahu prinsipnya saja. Kisi-kisinya, tanda-tandanya dia datang. Tetapi dia gak kasih tahu letter luck. Supaya kita bersiap siap. Nah itulah yang ingin disampaikan di apa tentang doktrin akhir zaman ini. Nah sebelum saya paparkan lagi apa maksudnya, ternyata sejarah amilenisme ini pertama kali disampaikan oleh Origenes tahun 180 sampai 254 AD, lalu Agustinus, diteruskan oleh Agustinus, lalu teruskan oleh Martin Luther dan John Calvin. Jadi amilenisme ini memahami kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai satu kali peristiwa, satu kali kejadian. Jadi gak gantung dulu Yesus di tengah-tengah, ntar baru turun. Berarti Yesus gak datang dua kali, Yesus datang, kata orang reform, saya ketawa juga baca, Yesus gak datang dua kali, Yesus datang dua setengah kali, gantung dulu di setengah katanya begitu. Gitu ya. Lalu tribulasi terjadi pada masa sekarang, masa penderitaan, dari dulu juga orang Kristen menderita kok. Bahkan tadi kita baca, bahwa sampai nanti Yesus datang pun kita tidak terlepas dari penderitaan. Emang kenapa mati? Toh Stefanus pun ditimpuk, dirajam sampai mati. Emang mati kenapa? Nah lagi-lagi kita memahami filosofi kematian, masih mengikuti cara filosofi dunia gitu ya. Tetapi asalkan jangan Anda mati karena dosa, tetapi mati karena bersaksi dan hidup di dalam kebenaran. Lalu di sana juga amilenisme mengajarkan bahwa kita bahwa Israel dan gereja itu adalah sama. Kita adalah Israel, Israel rohani, betul? Jadi keselamatan tidak hanya milik bangsa Israel, bukan secara keturunan jasmani, tetapi seturu dengan keturunan rohani. Itulah yang dikatakan Yesus. Bapakku, ibuku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Bukan bicara secara keturunan jasmani. Nah bersyukurlah akan hal itu. Nah, sekalipun kita sudah menganalisa tentang ajaran-ajaran akhir zaman yang telah masuk di dalam gereja ini, namun saya tadi saya bilang tetap saja hal ini masih dalam bentuk, saya mau bilang jelas dalam ketidakjelasan. Apalagi paham amil ini mengajarkan kita bahwa semuanya itu hanyalah berupa simbolik-simbolik saja. Namun tetap saja pasti masing-masing ajaran ini punya argumennya gitu ya. Sekalipun memang amil ini memiliki penafsiran yang paling mendekati kebenaran secara logis, tetapi tetap saja yang saya tadi bilang bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mengalaminya. Artinya kita berdebat sampai ngotot pun sama orang teologi manapun, kalau hidup kita gak waspada juga sia-sia. Kita gak tahu ilmu aminianis pun, kalau hidup kita berjaga-jaga, waspada, itu lebih utama malah. Jadi kita harus tahu mana porosnya, mana yang utama, mana yang gak utama, mana yang prinsip, mana yang gak prinsip. Toh sepinter-pinternya jago kita berdebat, kalau kita gak hidup waspada, maka sia-sialah kita. Tapi lagi-lagi bagaimana, Pak Bikman saya senang sih, bagaimana cara berargumen ketika orang menjawab. Tetapi dari khotbah Pak Yakub saya mengerti bagaimana kita harus tahu ulangan 29 atau 29 itu. Apa yang dinyatakan bagi Allah ya bagi Allah. Apa yang dinyatakan bagi kita? Bagi kita. Satu sisi Paulus mengerti bahwa keselamatan karena kasih anugerah Tuhan. Tapi satu sisi Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu bagiannya dia yang harus dia kerjakan. Nah dua hal paradoks ini kita harus memahami dengan baik. Supaya kita tidak terjebak gitu ya. Supaya betul-betul kita tidak sangka salah langkah dalam melangkahi atau mengikuti Tuhan ini. Jadi inti dari arja zaman ini, amilenisme ini, bahwa sebenarnya kita diberikan penghiburan. Sehingga penderitaan atau kematian yang kita akan hadapi bukan lagi sebuah malapetaka, tetapi justru sebuah kehormatan. Tadi kita puayu sudah jelas bahwa orang Kristen tidak terlepas nanti akan ada penderitaan dan kematian di dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain tujuannya supaya umat hidup berjaga-jaga dan waspada gitu ya, dan bergumul terus setiap waktu untuk mencari dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga tidak terjebak dalam rutinitas dan gaya hidup duniawi. Nah, saya mau cerita gini, kemarin saya khotbah di ILF gitu ya. Sebenarnya saya dikasih perikop tentang perempuan Samaria. Tahu kan cerita itu kan? Ini tentang temanya perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika saya baca seluruh the whole perikop, baru saya mengerti korelasinya. Ternyata itu tidak terlepas. Jadi waktu peristiwa dia berkomunikasi dengan Yesus di sumur itu dengan perempuan Maria, murid-murid kan sedang cari makanan tuh. Ya kan? Nah, Yesus itu kan lagi haus, tengah terik jam 12 siang. Betul? Nah, yang di sana yang ingin digambarkan, nah, jadi itu bicara tentang mencari minum. Itu motivasi kita, tujuan hidup. Nanti ketika murid-murid Tuhan pulang beli makanan, itu dia tawarkan makanan itu pada Yesus. Ini Yesus makanannya, ya kan? Tapi Yesus bilang, ada padaku makanan yang lain tidak yang tidak kau kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, itulah yang tadi saya bilang tadi, Matius 24. Ciri-ciri manusia akhir zaman ini, mereka cuma sibuk urusan makan dan minum. Mereka cuma sibuk urusan kawin dan kawin. Betul? Lu baru kerja, target punya motor. Kalau bisa kawin, ya kan? Kalau enggak dapat jodoh kayaknya sial banget ya. Kawin lu, gitu ya. Ntar kalau udah kawin, saya nih ya, Pak Roy kapan punya anak? Jadi seolah-olah orientasi hidup tuh kita kesana. Kalau gak punya anak, kayaknya gak diberkati gitu. Betul kan? Kalau udah punya motor, terus punya mobil. Punya mobil, terus punya rumah. Semua orientasi kita hidup kesana. Nah, yang Yesus ingin ajarkan, dia tegur kepada perempuan Samaria itu, bahwa ada air yang lebih hidup itu, yang memberikanmu air, sumber mata air itu, yang memberikan kehidupan kekal. Sama dengan murid-muridnya. Sayangnya, nah ini perhatikan, ini menarik, Samaria yang tidak selalu dekat Yesus, dia peka akan air hidup itu. Tapi itu murid-murid Yesus enggak peka, makanan apa yang dimaksud Yesus. Nah, entah berapa kali kita beribadah ke gereja sekarang, ngerti enggak makanan yang dimaksud Yesus itu? Tujuan hidup kita. Kita kerja ya, ya kalau saya mau bilang pakai bahasa alasan rohani lah, kutu loncat lah, wah disinilah, sini gaji lebih gede lah, lebih gede lah, lebih gede, wah lebih, yang meningkatkan karir kita, jabatan kita. Tetapi pernahkah Anda bertanya, kalau saya pindah kerja, ini betul gak yang Tuhan mau? Nah, seharusnya itu orientasi kita hidup, bisnis kita, itu yang Yesus ingin ajarkan, bahwa ada jauh yang lebih penting. Karena Paulus bekerja, membuat tenda, itu bukan tujuan utamanya, itu hanya sekedar melengkapi kebutuhannya. Itu bukan tujuan utama dia hidup. Tetapi bagaimana dia memberitakan Injil, menjadi kesaksian, itu tujuan utama hidup. Nah, demikianlah ketika kita bekerja, kita harus tahu apa orientasi hidup kita. Sehingga ketika kita dapat tawaran-tawaran yang, wah memang kalau di ke perusahaan ini saya lebih gede, wah kalau pelayanan di gereja ini memang lebih gede ya. Tapi benarkah kita duduk? Kalau kita siap ke sana, benarkah Tuhan mau ke sana? Nah, ini butuh sebuah perenungan. Nah, menarik, itu sebab ciri-ciri manusia akhir zaman ini, mereka cuma sibuk urusan makan dan minum. Mereka cuma sibuk urusan kawin-mengawin. Dan mereka pikir, mereka sudah selesai. Mereka sukses sudah melayani Tuhan. Padahal siapa yang mau ya? Mau bergumul dan mencari kehendak Tuhan. Karena itu bukan pergumulan yang sederhana. Karena menurut saya, kalau kita mau bertemu Tuhan, ada temanya itu namanya God Spot. Saya baca bukunya, God Spot. Tuhan tuh ada di mana? Tuhan tuh ada di tempat-tempat yang kita tidak suka. Itu sebab dia lahir kandang domba. Siapa yang mau ke kandang domba? Kandang hina itu kan? Itu sebab berat kalau mengasihi musuh. Mengasihi orang yang baik sama kita kan gampang ya? Tetapi ketika kita berbuat baik, orang lain fitnah kita, disitulah kita diajarkan kemurnian dan ketulusan. Bagaimana hal mengasihi. Tapi disitulah kita bertemu dengan Tuhan. Maka saya mengerti apa yang dialami oleh Ayub. Kalau dulu saya dengar Tuhan dari apa kata orang, saya dulu dengar Tuhan dari khotbah orang, kini sekarang saya melihat sendiri, kini sekarang saya mengalami. Aneh ya, Ayub orang yang saleh, tapi baru ketemu Tuhan. Baru melihat Tuhan, baru mengalami. Tapi di tempat yang tidak disuka, semuanya diambil dulu. Karena dari situlah bagaimana kita tidak terikat akan harta dan benda itu diuji. Harta tidak salah, berkat tidak salah, tetapi semua kita pasti akan diuji. Bagaimana Tuhan ingin mengajarkan kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Nah, mari Bapak Ibu, pelajaran ini memang betul hanya ingin memberitahukan kepada kita bahwa waktunya memang sebentar lagi. Tapi pesan utamanya, bagaimana kita hidup waspada, betul? Dan percayalah, kita tidak terlepas dari penderitaan. Kita akan melewati penderitaan, bahkan kita dipanggil untuk itu. Dan penderitaan bukan sebuah musibah. Penderitaan di kitab Yakobus, berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan, karena dari situlah imanmu akan teruji. Penderitaan-penderitaan itu sesungguhnya sebuah pengujian buat kita, apakah sungguh-sungguh kita memiliki nilai yang murni. Nah, sebelum saya menutup, ada sebuah pertanyaan menarik. Begitu ya. Pak Roy, kenapa Tuhan kok gak kasih tahu ya kapan Yesus datang? Anak muda nanya nih, Pak Roy kok kenapa Tuhan gak kasih tahu ya? Coba dikasih tahu aja. Kan kalau dikasih tahu kan tujuannya apa? Supaya kita lebih siap. Kalau sekarang Tuhan kasih tahu umpamanya akhir zaman minggu depan, kira-kira dalam 7 hari ini kita hidup makin kurus apa makin enggak? Coba kita berlogika. Kalau Tuhan kasih tahu kita nanti dia datang minggu depan, kita kira-kira kita hidup makin kurus apa makin enggak? Hah? Puasa terus? Enggak percaya. Tuhan enggak percaya pada saudara dan saya. Kita enggak dikasih tahu aja, kita hidup sembrono. Kan kalau orang gak dikasih tahu kapan maling datang, seharusnya kita siap-siap dong, kunci gembok dong. Tapi kita gak dikasih tahu aja, hidup di sembrono, apalagi kita hidup dikasih tahu. Andaikan Yesus datang hari Minggu, paling kita bertobat ya, jam 12 kurang 1 menit. Enggak Pak Roy, saya kuat. Aduh, pertanyaan kali, perjawaban kita, jawaban seperti itu, udah dijawab sama Petrus. Tidak guru, aku akan rela mati sampai engkau. Ikut engkau kan? Itu sudah jawab Petrus, tapi Yesus bilang apa? Petrus dengar baik. Sebelum ayah berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Karena natur berdosa kita memang tinggi. Itu sebab lebih baik kita tidak tahu. Dan untuk apa kita tahu? Yang pastinya, kita pasti mempermainkan Tuhan. Logikanya jelas. Kita gak dikasih tahu aja, kita hidup sembrono. Betul kan? Apalagi kita dikasih tahu. Andaikan besok jam 7 malam, paling jam 7 soal kurang 1 menit kita bertobat. Karena pada intinya kita seringkali mempermainkan Tuhan. Ini menarik. Ternyata yang saya jawab itu kerinduan kita. Pastilah Pak Roy, Senin Selasa, wah kita puasa ya. Ternyata jawaban itu sudah dijawab Petrus, Pak. Tidak guru, aku akan rela mati. Bela engkau. Mantap ya. Tapi betul, Petrus, sang rasul, masa ditegur sama ayam? Waduh, sama binatang. Maka betapa bodohnya kita, betapa sombongnya kita. Kita pikir kita kuat ikut Tuhan. Karena kalau kita bisa ikut Tuhan pun, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Nah, biarlah ini menjadi perenungan kita. Dan menjadi pergumulan kita, supaya betul-betul bagaimana kita mempersiapkan diri, menghadapi, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang jelas waktunya semakin dekat. Kalau tanya kapan? Saya enggak tahu. Enggak tahu justru karena saya tahu, bukan karena enggak tahu. Itu yang Pak Bikman ajarkan ya. Jawab enggak tahu bukan karena enggak tahu, tapi justru karena saya tahu. Dan untuk apa saya tahu? Betul? Karena itu daerah misterinya Allah. Bisnis saya, saudara dan saya, bagaimana pikul salib, sangkali. Dan yang terlebih penting, jangan cuma sibuk makan minum, kawin mengawin, punya anak, punya cucu, dan lain sebagainya. Tetapi jauh terlebih penting, bagaimana kita mau mencari dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau telah sampaikan bagi kami semua. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan pencerahan bagi kami, supaya sungguh-sungguh ketika kami diperhadapkan dengan yang dunia yang semakin susah ini, dunia penuh dengan penderitaan ini, terkhusus menjelang kedatangan Kau yang kedua kalinya. Mulai saat ini kami tidak mudah diombang-ambingkan. Mulai saat ini kami tidak ragu lagi, tetapi justru sebaliknya, Roh Kudus merubah cara berkhidmat kami. Roh Kudus memberikan komitmen hati kami supaya semakin hari kami semakin kuat melangkah setahap demi setahap untuk mau belajar tunduk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan mengejar, memandang kesuksesan dari cara pandang dunia. Ketika kami dapat pekerjaan yang bagus, dapat gaji yang bagus, lalu kami dapat istri dan suami yang baik, atau dapat memiliki keturunan yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan, ajari kami jauh terlebih penting bagaimana kami hidup itu menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana di hidup kami, kami selalu berwaspada dan tampil menjadi model dimanapun kami berada. Dan banyak Tuhan, banyak umat yang akan boleh dimenangkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Pakailah seluruh kami dengan kehendak-Mu menurut talenta dan karunia yang Tuhan percayakan, baik dalam pekerjaan, pelayanan kami, keluarga kami, pergaulan kami. Nah, sepenuhnya di sisa waktu hidup kami, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Ampuni kami kalau selama ini kami mempermainkan Engkau. Tetapi firman-Mu katakan bahwa Engkau akan datang seperti pencuri di mana kami tidak tahu. Untuk itu Bapa, biarlah Roh Kudus membawa kami untuk selalu waspada, menjaga kehidupan kami dari waktu ke waktu, supaya sungguh-sungguh ketika Engkau datang nanti, kami layak menjadi umat yang diperkenankan, tetapi kami bukan menjadi umat-umat yang pecundang. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan